Boleh enggak kita bilang ini Indonesia rek, bukan Jawa, oleh negara ngomong ngono. Ini negara Indonesia bukan negara Jawa. Kalimatnya tepat enggak? Tepat enggak? Jadi Jawa ke Indonesia. Ngene, tak kei loro kalimate, siji ngene kalimate. Ini Indonesia, bukan Jawa, bukan Sunda, bukan Madura dan lain-lain. Kalimat kedua, ini Indonesia, ya Jawa, ya Sunda, ya Madura dan lain-lain. Sing mana? Sing di. Jadi aku takon, Indonesia iki Jawa ta duduk? Ya Jawa barang ngono lho ya. Ojo terus ojo duduk Jawa. Lah terus akhirnya Jawane Melayu. Karena piro wong Indonesia nek Jawane Melayu? Nggih. Yeah. Gado-gado iku kobis ta duduk? Kacang ta duduk? Yo kacang barang, yo kecambah barang, yo lontong apa? Lontong barang apa meneh? Ah, kentang barang ojo terus iki gado-gado rek duduk kentang. Loh, ojo ngono ta kon niku. Gado-gado iku ya kentang, ya kacang, ngono lho ya. Nah, sekarang ini ada gejala di Jakarta, di kehidupan nasional, seolah-olah Jawa itu bukan Indonesia. Ngono lho. Akhirnya Indonesiane gak jelas gado-gadone wong kacange gak ono. Ya toh, kubise gak diakoni. Jadi, ngene ya carane mikir jelas ya. Gado-gado itu ya kacang, ya lontong, ya kentang, ya kubis dan lain-lain. Indonesia itu ya Jawa, ya Sunda, ya Bugis, ya tak? Ya Bugis, ya Papua, ya Ambon dan semuanya. Indonesia Islam, Islam Indonesia bukan? Indonesia itu Islam apa bukan? Ya Islam, ya Kristen, ya Buddha, ya Hindu menurut. Ojo terus kok buat situ ojo. Wis ta, Islam gak masalah, Kristen gak masalah, ngono sih. Iku bojone dhewe-dhewe babat arabi karo sapa ae ya. Ngoten. Agama iku kaya aurat rek gak usah kok campur-campuri ya. Babat ta bojo bokonge luwih gedhe timbangane bokonge bojomu ya baba-baba. Pokoke sing bojomu sing iku bojone sing iku. Lah ngono ae ya. Ayo dijogo dhewe-dhewe ketoke ndek kene wis berlaku kok iku gak ana masalah to. Lak gorong tahu ana bentrok ta ya apa-apa antara wong Kristen karo wong Islam. Budha gak ana. Ini contoh soal bagi seluruh dunia. Wahai dunia, wahai Amerika, jangan ngajari Indonesia untuk rukun karena ahli kerukunan adalah bangsa Indonesia. Bener ya? Oke. Saiki ngene. Ya lalawaton, katakan lagi wae wong Islam. Tapi wong Kristen oleh tak gak menikmati lagunya. Oleh gak masalah. Nah saiki wong Islam gelem tak gak? Misale awakmu lewat gereja, oleh tak gak ngrungokno ndek gereja ono sing nyanyi, oleh tak gak? Sing gak oleh ngene lho. Ono bojone tanggo liwat, oleh tak gak anu rek lambine ijo, oleh tak gak ngomong ngono. Sing gak oleh apa? Sing gak oleh nurani bojone tanggomu. Nggih ta mboten? Sing gak oleh iku kon ngenyek gereja, gereja ngenyek masjid, terus kon melok misa, terus wong Kristene melok jumuan, lha iku sing gak bener nggih ta mboten? Nek saling toleran satu sama lain, gak apa-apa sih. Angger ojo kok lebok-lebokno tanganmu nang sing gak-gak iku ya. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang saya karena Anda semua nyun sewu, sing Islam angkat tangan. Oke. Yang Kristen baik Protestan maupun Katolik. Ya, oke, alhamdulillah. Yang Hindu di belakang, oke, alhamdulillah. Ojo mempersoalkan jumlah. Sak uang padha karo sewu wong hae, ya ta gak? Sama semua haknya ya, oke. Ah saiki ngene. Nek upamane Kristen lagu napa nggih? Rama. Lagu napa nggih kira-kira sing iso iso dinikmati wong liyane? Malam Kudus. Sing pripun nyun sewu iki mikrofone. Ayo nek jenengan kersa nyanyi, kita tepuk tangan dan Kiai Kanjeng akan ngombyongi, mengiringi dengan senang hati. Jadi, napa, Romo? Nggih. Matur nuwun. Cak Nun. Biasanya kalau kami ada event dua kali, event besar di dusun kami. Yang pertama bersih dusun, kemudian yang kedua petik laut. Dan ketika bersih dusun ada satu lagu memang dari Kidung Jawi begitu, namanya judul lagunya adalah Endaing Saduluran, Pak. Iya. Indahnya persaudaraan, iya. Endaing Saduluran. Saduluran. Iya. Nada ini pun non disepakati, setelah itu jenengan nembang, Kiai Kanjeng merespon. Oh gitu. Untuk iya. Menunjukkan Endaing Saduluran, gitu ya. Nggih. Okay. Sak pinten suarane ngoten, anjane kudu disetel sik rek. Disetel sik dicek ngono tok, sak jeretan tok. Monggo rek. Seberapa? Ni. Terlalu tinggi. Endahing Saduluran. Itu. Ya. Sip. Ini pernikahan kemanusiaan, pernikahan kebudayaan, pernikahan perseduluran, gitu ya. Ya. Ini merasa aman satu sama lain, terus gelem ikhlas satu sama lain, mesti kerjasamanya akan sangat bagus. Ini ya. Masih gurung latihan, persis kaya wong rabi, masih gak tahu latihan, langsung malam pertama beleng. Gitu, Mbak. Kejopo sing goblok nemen, terus njaluk dikentongi karo bapake. Takon bapake, Pak, niku yuk nopo secarane malam pertama, wis ngene, wis kok ya, nek tak tung, lebokno, beleng. Tung tokno metu. Terus dikon kemando karo bapake tung mlebu. Tung metu. Suwe-suwe, Pak sing cepet ta. Tung. Aku ngarang mendadak iki rek. Wis gak apa-apa, wis pokoke tepuk tangan untuk Romo. Beliau satu kampung sama saya di Mojowarno aslinya. Aku Jombang etan lor, beliau etan kidul gitu Mojowarno. Deket sama rumahnya tokoh Islam Cak Nur Kholis Masjid almarhum, juga ngulon didik menenang tebuireng Gus Dur gitu ya. Amin ya rabbal amin. Nah saiki ya lalwaton rek ya. Sopo sing kate ngewangi nang arep sing suarane rada seger, ayo maju. Terutama wedok. Nek lanang wis bosen arek-arek iki. Sopo sing kate maju nambahi swara. Semua vokalis berdiri, yang ayo silakan maju Mbak, ayo Bu, ya Bu, maju Bu, jangan Bu, maju Bu, kameranya soalnya harus, Bu, soalnya kameranya gak bisa ngeliat, Bu. Direkam, Bu. Masuk CNN. Cak Nun Network. Ya, sip. Lagu NO bukan lagu Islam. Ini sumbangan semua orang Islam untuk nasionalisme Indonesia. Gitu ya. Mas, apal syairnya enggak? Apal syairnya ya. Ini syairnya kan tentang cinta kepada tanah air. Jadi ini bukan milik NO, Muhammadiyah atau umat Islam. Ini adalah sumbangan umat Islam untuk memperkokoh kesatuan Republik Indonesia. Bisa sampean jelasin, Mas? Beberapa maknanya. Ayo, Mas, enggak apa-apa, Mas. Sampai jelas nama, sampai ngatik cek ketok kamera, Mas. Ya, Mas. Tidak lengkap, enggak apa-apa, pokok intinya itu apa? Lagu Yalal Waton ini. Waton itu artinya tanah air. Cinta ya. Tanah air ya. Cinta Assalamualaikum air. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, saya Abdul Ghafur dari Gondang Legi, termasuk penggemarnya Kiai Kanjeng dan juga grup Kakang Kawah. Dan juga vokal MC dari Kakang Kawah merupakan kakanda saya, Muhammad Roy. Saya ingin menjelaskan sedikit dan mungkin juga padat, singkat, inti dari Yalal Waton itu adalah merupakan saya selaku warga NU, Ahli Sunnah Wal Jamaah, sangat berterima kasih dengan adanya lagu Yalal Waton yang mungkin baru saja saya kenal. Karena beberapa, mungkin baru satu tahun ini saya mengenal lagu itu karena saya aktif di majelis. Jadi sekian banyak saya sangat berterima kasih terutama untuk yang menciptakan lagu ini. Inti dari lagu ini adalah mempersatukan semua umat Islam dan apa yang diterangkan oleh Cak Nun tadi. Bukan saja lagu ini untuk umat Islam tapi untuk semua agama bisa menikmati lagu ini. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan gini, kalau ada banyak agama dipeluk oleh penduduk Indonesia, berarti masing-masing pemeluk agama diperlukan untuk nyumbang nilai yang baik, sikap yang baik. Oh, Islam nyumbang iki nang Indonesia, jadilah Pancasila. Ngono ya. Kristen nyumbang iki, jadilah kasih sayang sosial. Buddha, Hindu nyumbang iki, jadilah Dharma, jadilah Bakti, jadilah bermacam-macam yang lainnya. Jadi semuanya nyumbang untuk Indonesia. Seperti gado-gado tadi, kentangnya nyumbang, kacangnya nyumbang, kubisnya nyumbang, kecambahnya nyumbang. Ngono ya? Itu. Demikian juga suku. Oh, no, ada Bugisnya, ada Mandarnya, ada Tolaki, ada Batak, ada Jawa, masing-masing punya sumbangan. Ada yang menyumbang kelembutan, ada yang menyumbang ketegasan. Kalau orang Jawa terutama menyumbang apa kepada Indonesia? Yang baik loh ya. Apa? Ya wis opoe lah. Opoe. Pokoknya masing-masing nyumbang gitu ya. Jadi sekarang prinsipnya sudah kita sepakati bersama bahwa agama bermacam-macam. Aku takon sik ngene. Sing Islam sampean, Islam sampean, klambi ijo. Sampean berarti syahadat. Terus sampean rabi. Rabi. Rabine karo sapa? Arek wedok. Ya bojo sampean saiki. Sampean syahadat nang sapa? Nang Gusti Allah. Ah, pertanyaan ngene. Sampean rabi karo arek wedok bojo sampean niku, aku oleh turut campur ta gak? Gak oleh melok-melok sih. Nah sampean syahadat nang Gusti Allah aku oleh turut campur tegak. Heh? Ah, ayo, ayo, ayo. Oleh tegak aku campur tangan nang syahadat sampean. Kok boleh? Loh. Loh. Awakmu kan syahadat nang Gusti Allah gak nang aku. Iya nang Gusti Allah aku gak oleh melok-melok. Nek sampean buka lawang cak, nek ngene ya apa, tak jawab, wajib. Tapi aku gak moro-moro nyampuri sampean, ya tegak. Angun lho rek ya, wong bojo ya gak tak campuri, Gusti Allahmu ya gak tak campuri. Upama sampean meneh kafir, aku ala terus campur tegak. Sampean ngafiri sapa? Sing sampean kafiri sapa? Gusti Allah, duduk aku toh, lah aku apa melok-melok. Jelas ya saiki ya. Ojo turut campur, singkon gak duwe hak turut campur. Babah ta. Ya. Nek antar manusia, kewajibane apa? Bahkan Kristen, bahkan Islam, bahkan Buddha, Hindu, Konghucu, apa ae, bahkan gak duwe agama, kewajiban sesama manusia sederhana. Kudu apik karo wong liya, kudu sayang karo wong liya. Ojo nyolong barange, ojo menghina martabate, ojo mateni nyawane. Telu iku tok, nyan. Ojo nyolong barange, ojo menghina martabate, ojo mateni nyawane mek iku tok. Di Jakarta apa sing akeh dilakoni? Nyolong barange wong liya, sak mbrek pisan, ya. Ana sing wong situk duwe tanah 100.000 hektar. Ya apa iku? Dimut mbak iku, ya. Terus di medsos kan saling menghina, Pak. Yang kan saling menghina. Di sini kita tidak akan menghina siapapun. Siapapun tidak boleh kita hina. Apapun dia, yang penting dia bikinan Allah, jangan dihina. Masih ya teletong. Teletong elek tapi. Tergantung nek kok mut elek. Tapi nek kok gaya rabuk, api lah ngono. Jadi api gak api itu tergantung pemaknaannya si manusia kepada barang atau hal tersebut. Jelas ya dek ya? Jadi ojok ngenyek sopo-sopo, ojok menghina sopo-sopo, ojok merendahkan sopo-sopo. Ini ya, ojok nyolong barangnya, terus ojok mateni wonge. Dek sopo nyawane Gusti Allah. Nyawa sampean dek sopo. Jadi sing duwe hak nang nyawa sampean sopo. Sing dikongkon njupuk sopo. Malaikat. Lak dikongkon, tapi nek meneng-meneng Israel teko nang omahe sampean jupuk oleh taga. Gak oleh, kudu dikongkon Gusti Allah kita mboten. Dadi menungsa termasuk ulama, kiai, ustaz ojo terlalu turut campur sing kon gak berhak. Cetok nggih? Wong saiki arek-arek U19 bal-balan iku sing merintis sujud syukur lah arek-arek. U19 ya taga. Ngegulno gak ngegulno mari bal-balan mesti sujud syukur. Pengurus PSSI takon, apa hubungannya itu sujud syukur sama sepak bola? Arek iki njaluk dibatei late kata arek. Aku takon, bal-balan iku nganggo sikile sapa, Dul? Kon iso tanggae sikil dhewe? Kon iso tuku sikil nang mall? Ya, dek sapa sikilmu? Jantungmu? Nafasmu? Tanganmu? Heading ndasmu? Tak Gusti Allah sing duduk, tak Gusti Allah sing di. Bale. Asal usule teko kulit kewan-kewan gaenane sapa? Sukete. Lemahe. Lah sing takmu sing endi? Wong kon gak ndek apa-apa ngono lho. Kok ana wong sujud syukur kon muring-muring ku lho. Nggih ta mboten? Jelas ya saiki ya rek ya. Asal Anda menemukan Allah di setiap yang kamu lihat, kamu alami, kamu dengar, maka hidupmu akan aman, tentram, tentrem, toto tentrem, kertora harjo, gemah ripah loh jinawi, baldatun tayyibatun, warabun, gofur. Ngono ya rek ya, jelas ya mas ya, jelas. Kon karo bojomu turu bengi-bengi, kon gak eling Gusti Allah tak ketak ndasmu. Anggitmu sengkok gawe telor-telor kayak sopo iku. Kayak sopo iku. Kon kulaan ndi? Ladae Gusti Allah. Jadi ketika engkau melakukan itu dengan istrimu, bersegeralah bersyukur kepada Allah, bertasbih kepada Allah, bertakbir kepada Allah. Puncaknya nanti sing buanter Allahu Akbar. Allah ngono ya. Ngono. Lah ya apa sih? Bener tak gak? Salah tak gak aku? Ya kecuali arek cilik sunat, aku duwe kanca Pak sunat iku lak nek lara nek wong Islam masyaallah aduh ya Allah ngono ta. Ana arek cilik anjene rodok mlunat. Begitu diseling rut Gusti Allah matane. Ana iku ya niku. Gusti Allah di matak-matakno ya ana. Wong arek cilik gak masalah ya. Nek bapakne kaet duduk endase lan wong arek cilik ya gak masalah ngono ya. Semua ada ukurannya masing-masing. Saiki ngene, iki waktune gak akeh rek. Aku saiki njaluk telu ae sampean jawab sak iso-isone. Pokoke aku lak gembira to ndelok sendang biru. Campur rejo apa, Pak? Tambak rejo dan semua di Malang Selatan ini rukun damai. Islam aku ndelok emang gereja, masjid ya. Suasanane blas gak koyok sing diomong-omong di medsos iku. Sing kuwereng iku ya. Wah hina menghina gak karuan dek ini kita tentrem gak ada masalah ya toh balapan gawe api fastabiqul khairat duduk dodono sapa awakmu apa agamamu sing didodono nang menungso adalah kelakuanmu sing apik sumbanganmu dan manfaatmu untuk orang lain. Jadi urusan dengan manusia adalah urusan sama manusia adalah berlomba-lomba menciptakan kebaikan ya. Kalau urusan sama Allah ya itu adalah kamu memilih Islam atau Kristen sakarmu urusanmu karo Gusti Allah. Tapi nang menungso dudu urusan agomo dan akidah, urusan karo menungso adalah berbuat baik apa tidak, nyolong tagak, menghina orang atau tidak. Jelas ya Mas ya? Sip, alhamdulillah. Tapi aku njaluk, nek menurut sampean kok iso rukun koyo ngene iki opo sih sebabe? Nek menurut sampean sing sampean rasakno sebagai wong kene. Oleh tagak aku njaluk sumbangan 3 poin aja. Sese, angkat tangan. Sopo? Satu. Ya satu. Langsung maju ke sini Mas. Langsung ke sini. Ya. Maju mas, yes. Gak apa-apa, maju mas, ya. Dua orang boleh, tiga orang boleh, kalau memang harus ada lima orang gak ada masalah. Mohon, sampean minggah mohon, buat nopo-nopo? Bukan. Syukur kok jajannya di surung nanggen sampean. Sudah berapa orang? Satu, dua, satu lagi mas. Ibu-ibu. Ya, maju dek. Ya, sip. Oke. Di situ duduk, situ enggak apa. Oke, jajar bertiga di sini. Oke, yang masih ada satu lagi? Direk. Enggak, yang cewek. Sing anu, putri aja cewek rek sawangane. Mosok ana arek dhewek-ewek ya. Nek cowok iki sing ngowo-owok ya. Wis. Bahasa Indonesia ini enggak tepat blas nyene. Wong wanita yang begitu mulia, begitu lembut kok disebut cewek. Anggitmu dhewek-ewek ta ya apa kan gitu. Ya oke, mana ibu-ibu, Mbak-mbak, ayo. Terutama yang masih belum dapat jodoh. Tolong ke depan. Mudah-mudahan Allah ini momentum yang bagus untuk mendapatkan jodoh. Ayo Mbak, siapa Mbak? Sumbang. Ya apa sih ndek kene iki sing sampean alami kok rukun kaya ngene iki sebab apa? Ayo Mbak. Pokoknya ngene ya, ini mulai bicara, sementara kalau ada ibu mbak yang akan naik, tetap kita buka ruang. Oke, silakan yang pertama sampean berdiri mas, supaya... Ji, nak kulon itu hanya satu kata, Cak, legowo. Legowo. Oke, ben gak sak kata, iso tagak, ini kan ada orang Bugis, ada orang Papua, ada orang mana lagi Pak di sini Pak? Madura. Legawa, nek Madura legawa ya. Nah, tolong sampean jelaskan dengan bahasa Indonesia legawa itu apa toh kira-kira gitu. Ya, legawa itu dari tembung lego tanpa kujiwa artinya. Nah, tepuk tangan. Yes. Lego tanpa kujiwa itu artinya semua keadaan apapun kita terima dengan ikhlas. Dengan syukur. Ya, karena menurut kami pintu bahagia itu hanya ada di syukur. Terima kasih. Tepuk tangan. Sudah iku wis pok ane ilmu yang ngono iku rek. Wis gak iso munggah meneh iki wis pucuke ilmu ngono iku. Urip ning dunya iki opo sebab perang kabeh, musuhan terus mergo gak ono sing legowo. Nggih napa ten Mas? Mulane Indonesia dunya sinawa nang sendang biru. Ngono ya. Temen ana sing kaos biru. Ya ceke uripe sinau legowo. Oke, bismillah yang kedua, Mas. Hati kita, nurani kita berpikiran positif pada orang lain, mau itu muslim maupun kita non muslim. Husnudzon. Sangka baik. Berikan golek apike gak golek eleke ngono ya. Nah, ini juga sebuah aplikasi sosial yang luar biasa. Tepuk tangan lagi. Mari biru ijo popos. Ya ta, top kabeh ilmune. Ya ngono iku urip pancene. Nek gak ngono ya sing gare ana perang dunia 1, perang dunia 2, perang paregret, perang bubat sak pitulute mergo tidak berpikir positif, ya ta kakean rewel. Ya. Ngene salah, ngono gak trimo lak ngono. Lah sampean hari ini memberi tausiah luar biasa, wis tare ayo berpikiran positif. Ayo ndelok segala sesuatu didoleki apike saelek-eleke wong mesti ana apike ya saapi-apike wong mesti ana eleke utawa dijelasno saapi-apike wong liya saelek-eleke wong liya mesti ana apike saapi-apiku mesti ana eleke mulane ayo andap asor rendah hati satu sama lain tawaduk satu sama lain. Tepuk tangan untuk si kaos ijo popos. Puncaknya sekarang si baju hitam. Ya, Mas. Monggo, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula orang yang betul-betul mengerti Indonesia. Niku wau bahasane gado-gado. Orang yang betul-betul berasas Pancasila. Makanya sila kesatu itu bunyinya ketuhanan. Bukan keongloan juga bukan, keyesusan juga bukan keisaan. Itu jadinya. Jadi orang yang betul-betul mengerti Indonesia itu apa? Indonesia itu siapa? Itulah menurut kula. Jadi sageti rukun ngerti, sageti rukun nginten iki orang-orang yang betul-betul mengerti Pancasila sebetulnya. Makanya bisa menghargai satu dengan yang lain, makanya sageti rukun. Kalau bahasa Cak Nun tadi itu kan gini, kudune lek petuk menungso ngomong padha menungso niku sing sae. Ngoten. Dadi aja ngomong petuk menungso ngomong nak agama, gak jelas. Ngoten. Miturut kula niku mawon, alhamdulillah. Ah. Aku nambah didik ya, ini juga sebuah cara berpikir dan cara bersikap yang sangat baik yang ketiga ini ya. Aku nambah didik nyun sewu Bapak nggih. Pokoke nek ndek Islam aku nyumbang Indonesia iki. Nek kon jek adoh gurung tapek kenal, ojo ngomong bener, ojo ngomong apik tapi bijaksana. Bijak artine sing kira-kira gak ngelarani, sing kira-kira cocok. Nek kira-kira gak iso ngomong ya meneng wae sik. Itu namanya bijaksana. Jadi kalau masih jauh jarakmu dengan seseorang harus menggunakan kebijaksanaan. Ngono ya. Nek wis dadi sak sreserawungan, sak kampung, iku ya ojo ngomong bener. Sing bener Islam rek, duduk Kristen, ojo ngomong bener ngono iku. Sing ayu bojoku, duduk bojomu, gak oleh ngomong ngono iku. Iya. Kalau sudah menjadi satu komunitas, satu seserawungan, yang kita utamakan adalah kebaikan. Dadi apik kangguku kudu apik kanggumu. Ojo kon apik mutok tapi gak apik kangguku, dadi bebarengan golek-golek sing paling apik di tengah-tengah ya apa. Nek wis awakmu ide, misalnya karo bojomu dhewe kait oleh ngomong kebenaran. Misalnya aku wis ide karo Pak Kapol Pak Dandramil. Wis ide wis kanca. Aku gak apa-apa sekali-sekali ngomong no TNI ku jane ngene-ngene gak apa. Tapi nek saiki goreng oleh aku kayak kenal mang. Ojo moro-moro. Sampeyan ro tak gatot iku ya apa sak temene gak oleh ngomong ngono ya. Ya, Prabowo nggih ku ya apa sih? Lah gak oleh aku. Sik, engko nek wis ide kait ngomong kebenaran. Kon nek wis rabi kait ngomong terang-terangan. Bener tak gak? Ono arek pincang liwat, cang nang dicang, oleh tak gak? Eh? Oleh tak gak? Nek wis kanca ide pincange dadi wadanan gak masalah nek wis kanca ide. Ono sing petal, ono mat petal. Ono mat belong, apa meneh? Ono apa? Mat solar, mat kuter, mat kunting, ya. Gak apa-apa nek wis ide dadi wadanan. Nek gak ono wadanan yo gak enak urip iku. Kudu ono wadanan dik-dik, tapi syaratnya kudu wis ide atine. Nek jek adoh ojo madani sapa-sapa. Ngono ya. Jelas ya, Rek ya. Itu teorinya untuk yang ketiga tadi katanya ngono iku. Jadi hati-hati, urip kudu apa Mas? Kudu roh jarake sak pira kon aja-aja. Nek wong Jawa kan rasa pangrasa. Dirasak-rasakno sik aja langsung ditabrak ae ya. Ngono lho. Wong kadang-kadang karo bojone dhewe peyatan-peyatan gak roh kok, Dik. Ini gunungnya siapa? Padahal wis roh temen lho. Terus bojomu jawab apike ya apa? Nek sing lanang ngomong pura-pura ndak tahu sing wedok kudu ya apa? Mosok terus ngene. Yo nek sampean nang nggih nek sapa? Masuk ngono. Yo enggak yo aja ngono yo punya emas. Ngono to ya? Oh, ngono ya. Iku jenenge rasa pangrasa. Isin-isin arek-arek isin-isin. Berarti wis tau ngalami. Ngono ya rek ya. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Luar biasa. Mudah-mudahan sekarang ini sudah lebih mantap ya. Dan saya akan banyak bertanya, banyak belajar kepada Sendang Biru dan masyarakat Malang Selatan untuk soal pluralisme, multikulturalisme, kerukunan, keguyupan, Bhinneka Tunggal Ika. Saiki ayo menikmati itu dengan saya minta Kiai Kanjeng. Pertama, nanti kalau biasanya uang wis rukun tapi nek ono masalah kan potensi untuk iso gak rukun ya. Ya tak karek. Bojo wis mesra-mesra, mari ngono kok omah kobong upamane. Kan mulai rotok gak enak. Mulai tingkat keikhlasannya diuji, tingkat legowonya diuji, dan akhirnya bisa menjadi potensi pertengkaran. Nah, sekarang kita tetapkan angele kaya apa uripmu, tetep kudu rukun. Bisa taga? Jatuh bangunnya perjuangan tidak membuat, tidak boleh membuat kita bertengkar satu sama lain. Aboto kaya apa, awakmu tetep bojoku dek, ngono ya. Aboto kaya apa urip iki, mbuh ana apa iki kok ndek segara, mbuh ana apa ndek bumi, mbuh ana apa ndek politik Indonesia, tapi pokoknya sing pasti adalah awakmu tetep dulurku. Sak sendang biru, sak tambak rejo, kabeh tetep dulurku. Bah apa agamamu, bah apa sukumu, kabeh tetep nganggo endahing seduluran. Kira-kira ngene ya, iso gak menetapkan itu. Nah nek di Jawa rek ana dulinan sing nguji ngene iku. Jenenge lepetan, eling kon. Lepetan. Ayo, ya Kanjeng silakan mempraktikkan, kemudian saya minta yang ini. Relnya kan Pancasila. Loh, tapi sing liwat Pancasila kan ana sing Islam, ana sing Kristen. Tapi tetap itu Pancasila. Gitu kan? Ana sing Sunda, ana sing Jawa, ana sing Madura, tapi tetap itu Pancasila. Nah, itu kita uji terus-menerus sampai kapanpun. Kesulitan hidup tidak boleh mengalahkan kepentingan kita untuk bersaudara satu sama lain. Ngono ya, Rek ya. Gitu ya. Amin ya. Yo. Ayo Kiai Kanjeng. Mungkin kita agak ngalah sedikit, mundur barang setengah langkah ya. Apa anu sih ya, sama Jijit dulu ya. Ya oke, enggak apa-apa. Yo. Mas Jijit, mana Limbat? Posisi Limbat diganti Hadirai. Hadirai berdiri, saya. Satu sini, satu sana, itu. Oh. Badhe ngersakan, Bu. Oh, anjir. Monggo. Kleru tak pidak kok ndak. Monggo. Bahasa Indonesia kan Jember, bisa bahasa aku. Jawa tahu Bu ya? Oh Madura. Yang Madura. Bisa bahasa Jawa aja. Mbak bisa? Saget. Oh, saget. Mbak niki lagune wau. Lagunya tadi. Dayoe teko. Beberno kloso. Beberno kloso. Bener napa salah Mbak? Bener toh? Bener. Kalau ada tamu digelar ke kloso-kloso ya bisa karpet, bisa kursi, pokoknya dikasih tempat untuk duduk. Kelasane bedah. Terus ada masalah itu tikarnya beda suwe ditempel pak tembelen jada se ana klosone beda kate ana dayo teko jid bahasa Indonesia aja bit karena banyak yang tidak bahasa Indonesia aja langsung ya oke ada tamu yang datang terus dikasih tikar tikarnya robek rusak terus tikarnya biar tamunya bisa duduk tikarnya ditambal pakai jadah ya apa? dodol ketan senang ya ya tetel itu betul apa salah kira-kira mbak? Salah soalnya kok salah gimana? Kelet dulu ah berarti lengket nanti kalau tikarnya dikasih tetel lah terus tamunya duduk itu kan kelet semua itu sudah salah tadinya bener ada tamu dikasih tiker tikernya sobek kok dikasih tetel lengket ternyata tetelnya itu mambu bau jadahnya mambu terus habis tetelnya bau terus di pakak no asu mana ada anjing makan tetel enggak ada, ini sudah salah lagi, apalagi tetel bau. Yang tadinya bermasalah dengan tamunya. Salah pertama itu. Salah pertama. Wes tamunya pasti akan marah loh itu. Ya. Jelas mesu. Duduk kok dikasih tetel, sudah lengket, tamunya marah. Ternyata tetelnya yang bau, yang buat nembel tiker ini dikasihkan anjing. Anjing. Akhirnya anjingnya mati. Salah kedua. Sudah melukai hati tamunya, kemudian membunuh anjing. Nah, bermusuhan dengan kewan. Caranya mengambil solusi salah lagi. Anjingnya mati dibuang ke kali. Salah ketiga itu berarti. Salah lagi sama lingkungan udah salah lagi. Bermasalah. Kayak Indonesia ya. Dismanagement itu namanya. Dismanagement kalau Indonesia itu ada. Menteri X ngomongnya gini, tiba-tiba pelaksananya melakukan begitu, tiba-tiba dirjennya melakukan begono, akhirnya nggak ada yang beres, solusinya maut-maut semua. Nah, maka dari itu, lagu ini tadi, apa? Maka dari itu kita belajar, Indonesia harus belajar dari Sendang Biru, kita buktikan bahwa Sendang Biru bisa jadi contoh buat Indonesia. Don, ya toh. Saya perhatikan dari tadi Don, dari sejak awal kita tadi mulai Don. Orang-orang di sini tuh nggak ada yang mukanya itu cemberut, marah atau kamu. Cool, santai. Saya pikir begini, Indonesia ini sedang panas sekarang ini. Wah, ada pemilihan legislatif, mau ada pemilihan presiden, mau. Wah, suasana di Jakarta itu panas. Di sini karena terbiasa kena panas. Sudah adem hidupnya udah lebih panas dia santai biasa, cool santai. Itu makanya harusnya Indonesia itu berlatih sama orang-orang ini ada sebenarnya kalau ini mereka kan melaut mencari ikan di lautan harusnya Indonesia lautnya laut masalah soalnya jadi mereka panas terus di sini lihat nggak tetap tersenyum loh panas ya tetap bahagia kok tapi harus dibuktikan lah iya makanya mari kita buktikan coba. Caranya gimana gini nyuwun ngono nih, nyuwun musiknya, nyuwun relnya, nyuwun Pancasila nih. Ya, kue disek Don. Didengerin ya, ini relnya, ini pakemnya. Diibaratkan wis ini dibagi. Adalah Pancasilanya. Wis dibagi urung? Belum, derek. Saya bagi dua. Don, kenapa kita memilih ini? Ya. Kita bayangkan tadi ada yang ngomong, kenapa penduduk di sini bisa rukun? Ada yang ngomong tentang Pancasila tadi. Yang mana tadi? Ngomong tentang Pancasila. Bimong. Memang benar, Pancasila itu kan di bawah kaki itu ada tulisan apa, Bu? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya? Berbeda-beda bangsa tetap satu jua. Berbeda-beda bangsa tetap satu jua. tadi yang awal sebelumnya Mbah Nun juga sudah ngendiko, sudah mengatakan Indonesia itu Jawa atau bukan? Indonesia ya Jawa, Jawa ya Indonesia. Ternyata Indonesia itu ya ada Jawa, ya ada Sumatera, ada Sulawesi, ada Kalimantan, ada Papua, ada Nusa Tenggara. Banyak tuh Indonesia ini? Ya ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, kan ada Hindu, ada Buddha. Macem-macem Indonesia, tetapi semua bisa bersatu karena Bhinneka Tunggal Ika. Ah, ceritanya musik ini tadi Bhinneka Tunggal Ika-nya. Ya. Sekarang kita buktikan. Sekarang kita bagi dua dari tengah ini. Tengah ini dua. Batasnya mana ya? Batasnya Ini Don. Sini, oh, J. Oke. Okay. Ah, sini. Yang sebelah sini. Sini ke sana. Yang sini ke sana nanti ikut Doni, Mas Doni. Ya. Nanti yang ke sini ikut saya. Kita akan buktikan sampai benarkah sampai. Indonesia itu terdiri dari Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lain-lainnya. Ikut coba. Saya, Ge. Coba. Kodok korek pinggir kali sekali lagi lebih keras. Nyanyi bareng lebih keras ya. Oh itu masih berarti suku kodok ngorek, agama kodok ngorek. Iya. Oke. Sekarang yang sini pulau kodok sini. Beda pulau, beda suku, beda agama. Lihat. Dengar musiknya ada yang berbeda enggak dengan yang kodok ngorek tadi? Sama kan? Sama. Ah, ini Pancasilanya ini, Bhinneka Tunggal Ika-nya. Sekarang ternyata ada suku, pulau, agama, lihat kebunku. Ternyata ada suku, agama, pulau, kodok ngorek. Sekarang dibuktikan, kompak apa tidak ternyata? Yang situ. Mas Jijit, tidak hanya kompak apa tidak, tapi mana yang lebih kompak? Oh, iya. Mana yang lebih kompak? Berarti harus keras, keras ini. Bener, Ge? Oh, siap. Ini hadiahnya langsung dari Tuhan nanti ya. Situ lihat kebunku, kita kodok ngorek. Oke, bareng ya. Lihat. Alhamdulillah, ternyata benar-benar Indonesia. Kita tanya juga. Pak, karena untuk soal ketegasan kan ya. Pak Dan Ramil. Oh iya, Pak Dan Ramil lebih kompak mana, kodok ngorek apa lihat kebunku Pak? Izin, Cak Nun. Saya kira ini sama-sama kompaknya. Sama-sama kompak. Berarti ini yang harusnya jadi contohnya orang-orang itulah. Indonesia seluruhnya. Biarpun berbeda-beda, yang tadi sana adalah suku kebunku, dan sini adalah suku kodok. Karena saling bertoleransi. Ternyata kodok tinggal di kebun, kebun menghidupi kodok. Ternyata begitu. Apik loh. Tapi gini Don, bagaimanapun ini namanya dunia, mesti musuhnya banyak kalau ada orang yang kompak, orang yang pergaulannya bersaudara seperti kata ngendikane Romo tadi. Zih. Indahnya apa seduluran, mesti ono sing enggak suka. Dan dia mencoba membikin sesuatu di ayo. Di falaske wae yo. Dengki. Dengki. Ono enggak? Ada enggak contohnya kira-kira? Ada. Oh, coba. Suku kodok lagi nggih. Sepira to? Sekarang pakai gerakan kita. Oh, pakai gerakan, apa? Topi saya topi saya bundar, bundar topi saya. Wono gerak. Sekarang yang sini ikut saya, tapi enggak usah pakai gerak. Enggak usah pakai gerak. Ora angel gerak ya sale. Ikuti ya. Burung kak. Eh, stop. Burung kakak tua lari gerak ke piye ayo. Angel toh? Makanya yang sini enggak usah pakai gerak. Angel, rasa. Biar sana pakai gerak enggak apa-apa. Ayo kita ulang. Tua ka tua bu. Ini lagunya sama ya, cengkok-cengkoknya sama ya. Tapi liriknya ya. Berbeda. Tapi liriknya sini burung kakak tua, sana topi saya bundar. Coba nek dibarengke kaya yang tadi ya. Dibarengke ya, banter lagi ya. Kita nyanyi bersama ya. Burung kakak topi saya. Ora enak iki jebule burung kakak topi turange, burung kakak tua ngono sing bener. Nek burung kalau burung kakak tua topi burung gini. Burung kakak ya judulnya, ngangel gerakannya. Topi burung kakak. Kita coba bareng ya. Burung gitu ya. Topi. Tua ga tua. Topi. Sapa tengah Don. Dari tengah. Ternyata ya enggak enak ya, padahal sairnya bagus-bagus tapi ketika dijadikan satu enggak enak. Ini mungkin kayak itu tadi katanya Mbak Nun. Loh nek sing Islam ya Islam, sing Kristen ya Kristen, ora usah dicampur-campurke akidahe. Bojomu ya bojomu, bojoku bojoku. Nek bojomu ya bojoku piye? Atonyo. Oh ya, Dik. Salah ya. Tadi kedengeran. Kenapa kenapa? Ora enak ana lirik sing buktinya apa? Burung kakak bundar. Ora penak, ora penak. Oh, karena kamu ada di tengah-tengah ya. Jadi iki malah kamu ana sing burung kakak bundar terus ana sing macam-macam iki mau suarane iki kok ora penak lho. Sing ngene aku mau yungi. Topi saya tua ngono. Ah, sing burung kakak dua ngono ya. Ora penak. Nenek sudah tua, bukan topi saya. Ayo duduk. Memang susah, makanya enggak bisa dicampur-campurkan kan. Iya. Tetapi mereka tetap bisa bersatu sebagai lagu saling menghormati. Oh, berarti artinya jadi diri. Wah, ini. Terus sekarang Don. Kita coba apa? Ambil 3 atau 4. Oh, 3 orang. 4 orang. 4 orang. 4 orang. Ayo, Mas. Sini, Mas. Mas. Oh. Ada yang mau 4 relawan bermain? 4 relawan. Ya Mas yuk. Ya Mas. Sini Mas. Yang pemuda sini mana ya? Oke Mas. Gini loh Bapak-bapak Ibu-ibu. Sini. Kenapa kita melakukan seperti ini? Ternyata lagu-lagu lama seperti kayak tadi itu, ternyata kalau kita bedah-bedah, kalau kita perhatikan itu jadi pelajaran, benar enggak? Kayak tadi, ini ada salah satu contoh lagi, tapi ini dolanan, permainan anak, tembangnya pakai tembang Jawa. Ya, ketengah, nanti kita lihat, ketengah, kita lihat apa yang terjadi. Karena, sini Mas, jadi ini nanti kita akan mempelajari sesuatu. Jadi pelajarannya adalah, Bu, Wis kaya kiai deh. Kiai apa? Jadi nanti kita akan melihat sesuatu. Manusia hidup itu harus mau berkorban, rela. Makanya ada tadi yang istilahnya legowo. Legowo itu saling menerima dengan ikhlas. Apapun, siapapun, bagaimanapun. Ketika sudah legowo itu, pasti akan sesuatu yang didapat. Nanti kita lihat apa legowonya. Apa legowonya. Sini mas, ke tengah mas. Sini mas, ke tengah mas. Mas, sini mas. Moga. Nun sewu bapak-bapak. Niki ini minta maaf nun sewu. Nun sewu. Ayo yuk melu. Elwis, ya udah ini aja nggak apa-apa, udah ini aja. Iki we, anu yo, beto-beto. Beto-beto. Kono sing peci nireng. Oh, ketune putih, neng anggu katok. Ada peci hitam, ada pakai ketu putih tapi pakai jin. Ada yang partai topi, ada yang partai topi. Ketu tapi pakai sarung. Ini aja udah. Ada yang partai gendro. Oh, kuwi ana sing awake di batik. Ada yang partai gendro. Oke, okay. Ini yang partai kesehatan di sini, ikut sini. Oh iya, kayak partai parut. Di sela-sela sini, Bung. Bung, ada yang di sela-sela salah satu. Nah, ya. Kita disiapke sik. Ya. Ini bulanan anak yang mungkin bapak ibu yang sudah sepuh mungkin tahu. Oke, ini bulanan anak lawas. Namanya lepetan. Yuk. Tangan. Sep. Ya bani mas, padu prono. Siap gerak, makanya dengarkan. Siap gerak. Cangkem muka. Cangkem muka, kamu salah ngabaninya. Harusnya lencang muka. Kalau cangkem muka ya cuman cangkemnya yang kemuka. Lencang muka. Soalnya kesorot. Yo, hop. Lencang muka. Buka. Istri empat. Gini lho. Istirahat di tempat, istri empat lambemu. Sari. Istirahat di tempat, istri empat. Maaf. Ayo, ya. Balik kanan. Sopo. Luruskan. Yang diluruskan tuh barisannya. Saya guyu sama Yulita. Salah dep-depan. Gormu wis lurus dong. Wis. Ben aku lok pitu e. Yo coba, yo sekarang tangan, kita tangan, tangannya. Gandeng tangan. Gerak. Ora sah ombo-ombo, gerak. Yo, yuk. Pokoco. Lepetan angu dari angu culi janur kuning angin seti seti pali lungo tanda meti o kembang serikatan lepetan angu dari angu culi janur kuning angin seti seti pali lungo tanda meti o kembang serikatan lepetan Bali lunga tanda mati o kembang serikata lepetan angu dari angu culi janur kuning jadi Bali lunga tanda mati o kembang serikata kita emang bulanan tau bapak ibu aku salah posisi meneh mumet tau biar lagi kita emang bulanan tau sepertinya hanya permainan iya akan tetapi ini ada yang mas partai ketu sarung. Kalau tidak konsisten, kalau tidak istiqomah. Saya kemas jenis apa? Partai apa? Partai ketu sarung. PKS. Oh iya. Aku ragu singkatan. Partai ketu sarung itu tadi, kalau tidak konsentrasi, kalau tidak belajar dari pengalaman, akan rusak. Ara, mau biaya anu kok tak tak tak. Sudah bener masih mau. Kuwi ketok e urung trimo, aku arep mubeng udah, aku arep mubeng. Aku arep dua periode, aku arep. Diketoke ngono kuwi. Itu hanya permainan anak lo ya. Tetapi kalau kita mau loro-lopo bareng, mau bersakit-sakit bebarengan bersama, rekasa, itu akan jadi harmoni, akan jadi padu padan sing wah apik banget. Bentuknya indah enggak? Bentuk indah. Bagus enggak bentuknya? Bagus lah. Lihat, seperti orang yang saling bahu membahu, tolong menolong. Oh, dalam hal bahu membahu iki mau aku membahui kelek piro wae iki mau. Ya itu sing senenge legowo. Dia legowo tetapi saya berpikir. Ikhlas dari ibu, nggih Bu, matur suwun. Mayan entuk kelek. Jadi Mas Doni itu membaui kelek berapa kelek, tapi dia mau, dia lewat bawahnya itu dia tetap apa nek basa Jawane iki anu apa tetep gelem yo legowo itu tadi yo legowo lah gelem nerima mau menerima iya dia harus berbau meskipun payah. Habis ini resikonya saya muntah-muntah bisa loh ya tetapi itulah kelihatannya hanya permainan anak tetapi banyak mengandung filosofi mengandung ilmu-ilmu tua sing ampuh kelihatannya hanya dulanan. Anak-anak di sini ada yang tahu permainan kayak gini enggak, Bu? Ada, Bu. Atau atau cuman anu disuguhi gadget itu. Taunya apa? Remi. Gadget. Remi terus berapa? 2000-an apa 5000-an? Mobile Legend nek saiki. Wah, biasanya kalau ya, habis ya. Nelayan terus gitu saya tuh dulu. Nah, ini dilihat. Ya, udah tahu, Bu, Pak? Ya. Kelihatannya hanya permainan anak, tetapi banyak hal yang bisa kita dapatkan dari hanya permainan anak. Nah, ini kalau bahasa Arabnya apa, Dik? Kalau bahasa Arabnya itu tahsabum jami'an bakulu burun sata itu jangan dilakukan. Wah, bagus mulutmu. Bisa bahasa Arab. Aku baru ditilat untor. Tasabum jami'an wa qulubuhum sata. Ini saya sudah 3 hari ngapal gini. Itu artinya kalau enggak salah sih Mbak Nun nyuwun sewu, itu kelihatannya jadi satu kayak gini. Wah, ketoke degayeng dadi siji ngene iki jebul incim-inciman. Ternyata saling mencurigai iri sudon. Dan dengki, sudon dan seterusnya. Kuwi kayak orang-orang di Jakarta. Tetapi orang-orang judulnya apa ki jenenge? Banyu biru ki sendang biru. Sendang biru ngayal lo itu koncoku. Sendang biru itu tidak mungkin seperti ini. Tepuk amin, tangan, amin, amin untuk sendang biru. Masyarakat sendang biru. Contoh, ini contoh nih. Wes tak aku keju. Kamu ngaku keju ya. Matur nuwun Bapak-bapak. Terima kasih Mas Kosek. Kalau menurut sampean, apa yang Anda peroleh dari permainan yang sederhana ini tadi? Kesel. Iya, iya. Salah sejenis kesel, pimpin dunia kayak duwe apa kesadaran kayak ya opong. Bukut. Berarti tekor ini mau rasa sadar. Jadi dalam permainan ini ada kesadaran yang bisa dibilang ya opong gitu ya Mas ya. Sekarang gini Don. Masyarakat nelayan itu biasanya masyarakat yang kreatif. Ya on. Kreatif, imajinatif. Imajinatif loh. Yeah. Justru karena kreatif itu didapatkan dari imajinatif. Yeah. Saya yakin berempat ini pasti punya imajinasi yang tinggi. Kita akan coba satu tembang lagi. Dan sampean berempat harus ikut praktek. Iya, yeah. Ada satu permainan. Ada satu permainan. Jamuran. Yo keke ta jamur apa? Yo keke ta jamur gaje berje desa koro oro sirabade jamur apa? Sekarang menebak jamur apa? Jamur apa? Jamur so. So. Apa kowe meneng wae ngarani jamur so? Ayo gimana? Jamur so. So. Bingung dia. Dia bingung. Tanya aja maksudnya apa? Maksudnya apa jamur? Nyah. Ini kalau nelayan tapi kurang makan ikan. Jadi gizinya masih kurang ini ya. Ini harus kurang cerdas. Biasanya kalau suka banyak makan ikan itu cerdas loh. Wah, malah kualek. Pokoknya mikir solar. Solar muda. Oh. Kakinya bucin. Semrat semprit jamur apa? Woi aku. Woi. Jamur. Kita ikuti. Ketek menek. Yo, ikut. Yo, melu. Sing papan melu lo. Oh, ketek mengamengu. Ayo, melu. Ayo, melu. Ayo, tek. Si jamur ketek menek. Wah, ketek kurang gizi. Wah, ra cerdas ketek. Cerdas. Ketek roaming. Ana jarak. Gunmu ana sing nyuting ra? Ana sing nyuting? Ana sing nyuting, ada. Kenapa? Dada sih. Tapi aku tidak pas di syuting. Hai ketek. Wah, ketek mana ini membahayakan. Membahayakan. Oke, kita ganti. Jangan ketek. Yo, aneh, mah. Oh, wah. Kita harus. Saya ingin nih. Sekarang imajinasi ya, bener-bener dipakai imajinasinya. Terserah, bebas mau apa. Ketika saya nanti menyebutkan jamur ini, terus apa yang kalian bayangkan langsung dipraktekan, langsung di itu kok apa? Pokoknya di apa yang anda tahu lah ya, apa yang kamu pengen lakukan. Semprot semprit jamur apa? Jamur kulkas. Weh, angel. Yo padha, aja padha. Si. Ora. Jamur kulkas. Kowe ngopo kuwi, Sid? Hah? Kowe ngopo kok jamur kulkas kok? Jamur kulkas. Aku gini kan kulkas dua pintu. Oh iya. Imajinasi kok ya. Imajinasi kulkas. Mas kuwi. Doni. Doni ngopo Doni? Jamur kulkas kok. Apa cekakaran yang ngono? Kulkas ambruk. Ah ini Don. Iki. Aku kulkas dua pintu, kamu kulkas ambruk. Ini ada empat fenomena berbeda ini. Nah, iya sama ini. Oh, sama. Oh. Semua. Coba masnya yang itu dulu. Mas? Kenapa mas ini kulkas apa? Kulkas adem. Adem. Kulkas adem. Benar. Asrep. Oh. Ameng adem ra asrep, Pak. Oh, ini dingin jo kul. Apa dok? Ayam robitek kan. Ini Don ini tadi menceritakan bahwa kulkas itu dingin. Dingin, adem. Nah, kalau yang berdua ini isi kulkas. Apa yang maksud situ, Bro? Katuen. Hah? Padha ta. Ayo ming madhok, katuen, kademen, dingin. Wah, kurang berkembang mosok podhok. Aku rodone bisa beda kok. Sekali lagi. Semprot semprit jamur apa? Jamur kendi borot. Ayo melu kabeh. Kendi bocor. Kendi bocor. Aku jurine. Sik. Lagi ngopo iki? Sik. Kae ngopo kae caloro kae. Malah kaya ayo makane kuwi. Iki coro dodo beda soalnya. Jangan berubah. Ini bagaimana? Ini maksudnya apa nih? Kendi bocor ini delik. Delik. Hubungannya karo kendi bocor apa? Hubungannya sama kendi bocor apa? Iya kendi ini disampe ketok. Oh isin, kendi bocor ya. Iki tujono ngene lho. Anek dangat siji tak kaya. Anjing kencing. Anjing borot itu. Anjing borot. Bahaya to. Anjing ireng iki. Ya iki kenapa iki? Sik karo wong. Isin dah pokoknya. Isin. Ah isin kok malah cedak-cedakan malah. Contoh-contohan nih. Kok izin biye? Nah, sing sing sarkis yang itu, ya itu, ya itu. Topi, topi. Kok dodoke ngoten, Mas? Kebelet. Kebelet ngopo? Pipis. Kebelet pipis terus dodok. Oh. Oh, dae kebeles pipit. Kebeles pipit. Heeh, kebeles pipit. Mas, okay, sing kuwi, Mas. Mas Harung. Mas Harung. Mantepono no, mantep. Mojoke. Hooy. Iki penak banget aku ndelok ngarepe ono apa to? Hooy. Kuwi apa dodok dodok mojok niku napa, Mas? Dile. Dile ngopone? Dile. Jamur bocor. Kendine bocor. Oh, kendine bocor. Oh, pipis niki. Oh. Oh, okay. Itu saiki ada saudara apa? Saya itu. Saudara saya itu kayak gitu. Dulu kalau habis pipis itu langsung gini. Ngopo? Eh? Ngopo? Ah, kena kencing manis terus dirubung semut. Oh, berarti sama kayak tetangga saya. Tetangga situ gimana? Tiba-tiba dibocor itu tuh. Kutak. Dadi candi ngono kayak. Dadi candi. Nguyah apa dadi candi? Kencing batu. Sik. Iki piye iki? Enak iki gimana? Terus kuwi. Mas, jadi tak ceritain kemarin itu ya, berapa waktu lalu kita acara gini juga di Ngeplak di Jogja sana. Itu kebetulan yang nganu perempuan, putri. Oh, jamur kendel borot, tiba-tiba dia langsung imajinasinya langsung langsung tek gini. Set. Ngopo kuwi? WC duduk. Oh, apik. Oh, dia anak modern, Bro. Kalau dia kan kulino di kapal. Enggak peduli desa kok langsung masbrani slot. Oh, ayo. Klera-kleru dicucuk paus e. Tapi asik. Asik. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terus guys. Moga-moga ini bisa buat pelajaran ya, ditularkan sama adik-adiknya. Oh, kayaknya cuma sederhana kali bisa buat sinau ya. Wah, Jan. Ning rasa jamuran ning kapal malah. Aja, malah tumplak kapal itu. Oh, malah tumplak. Total you. Sampun. Oh, harus tapi harus konfirmasi ke yang sepuh dulu. Oh, maksudnya? Ya kita kan belajar, ini kan belajar sendiri toh. Oh, kita masih mungkin masih ada seorang yang lebih sepuh, yeah, lebih tua, yang lebih tahu dari saya, pasti ada pelajarannya. Nuwun, Mbah Hil. Monggo. Wih, Mbah. Ada apa ini? Ah. Don, tanya dulu sama Mbah Darsono. Dulu kan ada yang babat alas di sini, ada yang merintis. Beliau yang tahu persis supaya Mbah Gel ini mungkin seusia sama Mbah yang dulu merintis semuanya di sini dulu. Yang saya Mbah. Yang babat alas. Jadi dulu itu sejarahnya pripun, Mbah? Kalau sejarah bukanya Sendang Biru saya jelas enggak tahu, tapi hanya cerita. Jih. Tapi kalau sejarah bukanya Pondok Dadap Sendang Biru ini saya tahu persis karena saya pelaku dan pembabatan itu kita lakukan dimulai dari sini, depan ini. Depan ini? Iya, depan ini. Dulunya ini apa? Hutan ini? Rimba. Hutan rimba. Yang menebang kayu pertama itu Bapak Pendeta Suyatno. Pendeta. Itu kalau boleh tahu kurang lebih tahun berapa nih, Pak? 80. Tahun 80. Itu itu tahun 80 kemudian sudah ada sampai sekarang. Semakin meluas. Ya, semakin dan ini meluas. masuk wilayah Kabupaten Malang. Kabupaten dan Malang. Ini miliknya kehutanan. Jadi tanah ini milik kehutanan. Sudah 32 tahun kalau enggak salah, ingat saya. 32 tahun ini belum selesai penyelesaian walaupun sudah gedungnya banyak, ini sertifikatnya belum selesai. Bahkan SK menteri terakhir ya toh, turun itu bulan 2 kemarin. Bulan 2 itu. Dan ini masih pada prinsipnya itu SK ini belum diserahkan ke bupati. Sampai sekarang. Oh, jadi sementara ini penduduk hak pakai. Hak pakai, oh, menempati ini. Lah, oh, keinginan penduduk ini bisa disertifikatkan. Bisa disertifikatkan. Oh. Nah, sampai hari ini belum. Seharusnya bulan 8 kemarin sudah pensertifikatan. Karena pengurusannya terlambat, ya molor lagi. Molor lagi, itu persoalan. Tetapi persoalan itu bukan karena ada Yuyu Kangkang, ya, Mbak? Ah, kalau Yuyu Kangkangnya itu saya enggak. Oh. Ya, enggak, kita enggak perlu sampai jauh-jauh ke Yuyu Kangkang. Tapi intinya kalau enggak, kalau pendeta Mas Pak Widi Suyatno tadi tidak babat alas ngetok ya wit ning kene, maka kesejahteraan ya sekarang kan tidak terjadi. Sampai tidak terjadi. Dan tidak terjadi. Jadinya ya sekarang semua nelayan yang diberi jasa oleh Mbah Suyatno tadi harus berterima kasih kepada, kalau dalam Islam namanya jariah. Jariahnya beliau tadi yang membuat kita semua seanak putu iso sejahtera di sini. Maka tidak boleh ada masyarakat yang tidak ngiling-ngiling nyengkuyung para leluhur masa silam yang sangat berjasa sehingga kita sekarang bisa sejahtera. Kabeh kudu mangerteni wingi-wingine. Itulah sebabnya kita mohon juga kepada Mbak Geol untuk nyinaoni cah saiki jaman biyen iki kepriye sak piturute gitu. Monggo. Matur nuwun Mbak Darsono, matur nuwun. Matur sembah nuwun Mbak Darsono. Hangaten Mbak Geol. Niko kalau wong wonten semacam seperti itu, miturut Mbak Geol bagaimana ini? Pelajaran apa yang bisa kita dapat, Mbak? Iya, bagus sekali. Ini terutama kepada anak-anakku, cucu-cucuku yang menamakan diri bocah zaman now. Ya, penting sekali ini. Bahkan tadi saya mendengar selentang-selenting sebelum tahun berapa tadi dibabat? 82. Jauh sebelum puluhan tahun sebelumnya ini yang menempati daerah ini adalah priara para priayi luhur keturunan masih keturunan Majapahit. Nah, itu harus kita ketahui bahwa ini memang betul-betul manusia-manusia unggul keturunan mbah-mbah kita sejak zaman Majapahit. Harus kita uri-uri. Jadi kebudayaan kita harus kita uri-uri. Jangan hanya berpikir kekinian dan hanya terpaku pada hal-hal yang bersifat masa kini. Tapi sebelum itu saya tadi terpaku juga dengan dolanan-dolanan tadi loh Mas Doni. Oke, oke, oke. Pertama ketika kamu berimajinasi tadi ono kulkas. Apa macam-macam tadi itu. Terutama saya itu menjadi berimajinasi ketika ada lagu burung kakak bundar. Oh, nah, ini burung kakak bundar. Oh, no burung kok bundar. Nah, niku, Mbah. Nah, ya, nah. Saya tadi kelingan ada sebuah lagu seperti itu. Tapi coro saya yang masih ngugemi nguri-uri kebudayaan zaman kuno. Yeah. Burung kakak tua hinggap di jendela, adikku yang ku sayangi, apa yang kau tangisi? Mari kita bersama menyanyi lagu yang menarik hati. Nah, seperti coroku nyanyi zaman biyen ngono kuwi. Wah, desa itu. Nah, kowe. Mas Jijit sekarang ini kalau anak-anak muda sudah sampai pada musik rap loh. Oh, sudah rap. R&B, hip hop. Wah, kok adeku yang wah. Kuno. Jadul, Pak. Coba rap, coba yang anak sekarang coba. Coba, lagu saya ini kan orang kuno ya toh. Jadi nyanyi-nyanyinya meskipun saya seneng ya yang metu seperti itu. Ah coba kalau zaman sekarang saya mau buat contoh nih. Orang kaji kari kiri cia mama. Orang kaji kari kiri cia papa. Orang kaji kari kiri cia talk to you. Do a little dancing and you drink a little water. What I've got, you gotta give it, put it in you. What I've got, you gotta give it, put it in you. Stop! Rap kok ngopi ya toh? Nak